Yang kelima, jam'ut taksir. Jamak taksir. Telah kita sebutkan bahwa jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, atau yang bukan jamak mudzakkar salim, bukan pula jamak muannats salim. Tanda i'rabnya itu sama dengan isim mufrad. Ya. Kalau jamak taksir, tanda i'rabnya itu sama dengan isim mufrad. Paham ya? Naam. Entum ya ikhwan. Jadi contohnya misalnya waladun. Hah, apa jamaknya? Auladun, tanda rafa'nya. Nasabnya bagaimana? Auladan, khafadnya auladin. Jadi sama persis dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad di rafa' dengan dhammah, begitu juga jamak taksir. Isim mufrad dinasab dengan fathah, begitu juga jamak taksir. Isim mufrad dijer dengan kasrah, begitu juga jamak taksir. Tidak ada perbedaan. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian yang keenam, al-asma'ul khamsatu. Nah. Apa itu asma'ul khamsah? Ya adiyu. Ah, jangan pakai ilmu ngintip. Wajahnya kemari. Kum. Kak mempan. Apa saja itu asmaul khamsa? Allahul musta'an. Antum belajar enggak? Belajar ya ikhwan. Siapa yang bersaksi dia suka main? Hah? Siapa yang bersaksi dia suka main? Antum suka main apa suka belajar? Hah? Suka belajar. Betul Mujahid? Hah? Wallah alam. Kum, kum, anta kum. Hat asmaul khamsa. Apa? Abuka, akhuka, fuka, tumalin. Empat saja. Abuka, akhuka, fuka, hamuki dan lumalin. Ulang-ulang. Ya Adi, ulang. Hamuka. Abuka. Fuka. Lafuka, fuki. Lumalin. Tat. Buka dua. Ulang. Nol. Ha. Abuka. Akuka. Amuka. Buka. Lumalin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Jelis. Naam. Nah, al-asma'ul khamsah. Kita sudah jelaskan dulu, disendirikan kelima ini karena punya keistimewaan. Tanda rafa'nya dengan apa ya akhi? Dengan al-waw. Tanda nasabnya bersedir. Ah, dengan alif. Tanda khafatnya Abu Syafiq. Naam, dengan ya. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Dan begitu seterusnya. Isim maksur sekarang. Kita sudah mengetahui bahwa isim maksur itu adalah isim yang selalu diakhiri dengan alif lazimah, al terbuka, Musa, Isa, Mustashfa, ha? Apalagi ikhwan dan lain-lainnya, Al-Fata, Al-Asa, Al-Af'a, selalu diakhiri dengan la, apa, alif yang tetap. Nah, isim maksur ini karena sering diakhiri dengan alif sehingga sulit untuk di'irab. Ya. Sekarang misalnya Al-Fatah. Mana Al-Fatah, ikhwan? Ya? Naam. Misalnya ya, ja'a rajulun. Ra'aitu bi rajulin. Ini jelas sekali dhammahnya, fathahnya, dan kasrahnya. Jelas kan? Naam. Tapi kalau al-fata dalam keadaan rafa, gimana? Ja'a ha? Ja'al fatahu. Boleh enggak? Bisa enggak? Ja'al fatahu enggak bisa. Karena alif itu enggak ada alif yang bisa didhammah, enggak ada. Alif itu disukun. Alif itu mesti sukun. Ya, kalau di dhammah berarti bukan alif namanya. Paham? Ya, namanya apa kalau bisa di dhammah? Hamzah. Ya, tapi kalau alif dia enggak bisa, mesti disukun. Makanya enggak bisa dibaca ja'al fatahu. Hah? Ra'aitul fataha. Enggak mungkin. Naam. Ya. Marartu bil mil bil fata, tetap ja'al fata, ra'aitul fata, karena kalau setiap kita menyebutkan isim maksur selalu mulut terbuka. Paham ya? Selalu mulut terbuka dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, dalam keadaan dikhafat. Paham ya? Enggak bisa sama sekali kita rubah-rubah. Ja'al fatau enggak bisa. Ra'aitul fataha enggak bisa. Marartu bil fatai enggak bisa. Karena memang alif itu selalu disukun. Mesti af, al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, makanya tadi sebenarnya ini ada dhammahnya. Cuman kenapa enggak bisa disebutkan dhammahnya? Karena tidak mungkin. Paham ya? Karena tidak mungkin. Tapi sebenarnya ada dhammahnya. Makanya dikatakan isim apa? Isim maksur tanda rafa'nya itu apa? Dhammah. Tapi mana dhammahnya? Namanya dhammah ya dikira-kirakan ada gitu loh. Makanya dinamakan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan di situ ada. Ya. Naam. Dhammah yang dikira-kirakan di situ ada, tapi tidak muncul, tidak pernah muncul dia. Ibaratnya seperti ya kancil yang sembunyi di balik batu. Antum mau tunggu kapan dia keluarnya, enggak mau keluar. Ya, ah dikira-kirakan sudah, tembak aja. Tuh. Ya, kira-kirakan di balik batu itu ada kancil. Nah. Ya, maka ini ada sebenarnya punya dhammah. Tapi kenapa dia tidak nampak dhammahnya, ya, maka dikira-kirakan. Kenapa tidak nampak pada isim maksur? Karena at-ta'adzur, karena tidak bisa. Namanya lita'adzur. Karena dia mempunyai uzur, gitu loh. Dia beruzur, memang sama sekali enggak bisa. Paham ya, ikhwan? Jadi kalau ditanya apa tanda rafa'nya isim maksur? Apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Lita'adzur. Karena ada uzur. Uzur karena alif itu selalu disukun. Itulah uzurnya. Naam. Nah, begitu juga dalam keadaan fathah. Sebenarnya dia punya fathah. Tapi dia tidak mau kelihatan. Ya? Dia tidak mau menampakkan diri karena tidak bisa. Ya, sehingga dinamakan apa? Tanda nasabnya apa? Fathah, tetap fathah, tapi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti namanya apa? Fathah muqaddarah. Ya. Kenapa muqaddarah? Litazur, karena dia uzur. Naam. Demikian pula dalam keadaan majrur, tanda jarnya apa? Kasrah. Kelihatan enggak kasrahnya? Kelihatan enggak kasrahnya? Enggak kelihatan. Berarti apa? Kasrah muqaddarah. Kenapa dia muqaddarah? Li ta'adzur, ya. Semua isim maksur demikian, ya. Semua isim maksur tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Ya. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tanda jarnya, tanda khafatnya juga kasrah muqaddarah. Kenapa semuanya muqaddarah? Litta'adzur. Karena memang dia punya uzur. Uzurnya apa? Selalu diakhiri dengan alif dan alif selalu disukun. Faham tum ya kwan? Hah? Bisa difaham ya? Naam. Ini isim maksur. Sekarang sebaliknya, isim apa? Mangkus. Apa itu isim mangkus? Hah? Yang selalu diakhiri dengan ya, lazimah. Ya, jadi dia selalu diakhiri dengan ya lazimah. Contohnya seperti apa? Al-Qadhi. Al-Qadhi. Nah, sekarang kita masukkan misalnya ja'a al ja'al qadhi. Biasanya tanda rafa itu apa ya, kawan? Tanda rafanya dhamma. Baik, ini kita kasih apa? Dhamma pada ya-nya. Bagaimana kita membaca? Ja'al qadhiyu. Ja'al qadhiyu. Wah, berat sekali ini orang Arab, berat betul. Wah, susah ini bahasa Arab kalau begini. Ya. Masa disuruh dari kasrah ke dhamma pakai ya lagi. Susah, susah ini. Ja'al qadhiyu. Berat orang Arab untuk menyebutkan ini. Faham ya, kawan? Maka enggak usah dikasih dhamma-dhammaan. Dalam masalah, wah, berat sekali. Yang ya terakhir jangan dikasih dhamma. Berat betul. Nah, kata orang Arab demikian. Ya, siapa yang kasih dhamma hukum, beri hukuman. Berat ya, akhi, sulit orang Arab. Ya. Faham ya, kawan? Akhirnya sudahlah. Ini di sukun saja. Ah, bacanya jadi apa? Ja'al qadhi. Enak kan? Ah, legalah orang-orang Arab. Enak rupanya bahasa Arab, mudah. Tadi kalau dibilang qadhi yu, berat betul deh. Yu, ah, qadhi yu. Naam. Ah, tapi di sukun. Ini lebih ringan. Sehingga mereka mengatakan pada isim mangkus, ya, isim mangkus yang antum sudah tahu bahwa isim mangkus adalah isim yang selalu diakhiri dengan ya, ya, yang sebelumnya adalah kasrah, sehingga mereka di dalam menyebutkan tanda rafa'nya, ya, juga dikatakan tanda rafa'nya sebenarnya dhamma, ya, tanda rafa'nya dhamma. Ya, ada sebenarnya ja'al qadhi yu. Tapi ketika kita qadhi yu berat kata orang Arab. Sudahlah, hilangkanlah dhammahnya. Walaupun ada tapi sudahlah, hilangkanlah. Setuju? Setuju kata orang Arab. Nah, sepakat mereka. Akhirnya apa? Dhammahnya sebenarnya ada. Tapi dihilangkan. Sehingga dikira-kirakan di situ ada dhammah. Namanya apa? Dhammah muqaddarah. Ya. Dhammah yang dikira-kirakan ada tapi dihapus. Kenapa dihapus? Hah? Karena berat untuk diucapkan. Bahasa Arabnya berat apa? Thiqal. Nah, jadi dia dhammah muqaddarah karena lithiqal, karena berat. Nah, karena berat. Nah, fahamtum ya kawan? Beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur memang tidak bisa sama sekali. Sehingga apa? Dhamma muqaddarahnya, fathah muqaddarahnya, kasrah muqaddarah karena litadur. Tapi kalau mangkus, dia dhamma muqaddarah bukan karena litadur. Bisa diucapkan. Karena ya bisa menerima dhamma. Tapi karena berat, sudahlah. Kita ingin yang ringan. Maka dinyatakan dhammahnya muqaddarah li athiqal. Karena berat. Fahamtum ya ikhwan? Baik. Begitu juga apabila dalam keadaan majrur. Marartu. Misalnya apa? Bil. Bil qadi. Ya. Marartu bil qadi. Naam. Coba. Biasanya kalau ada huruf jar, maka berarti dia apa? Majrur. Tanda jar biasanya dengan kasrah. Coba. Bil qadi, betul. Bisa di kasrah. Coba kita sebut, kata orang-orang Arab, sebut. Marartu bil qadiyyi. Bil qadiyyi. Marartu bil janiyyi. Wah, berat, betul. Dari kasrah ke kasrah berikutnya, yang kasrahnya itu ya. Wah, ini berat sekali, kata orang Arab. Gimana ini? Lobi sana, lobi sini. Nah, kira-kira begitulah. Ya, sebenarnya enggak ada pelobian, ya. Jangan dikira antum tul ada pelobian, ada musyawarah, enggak ada. Cuman ini mempermudah bagi antum ya. Setelah itu mereka akhirnya sepakat untuk menyatakan, sudahlah. Kita tetapkan saja dalam keadaan jar pada isim mangkus yang diakhiri dengan ya karena susah hapus kasrahnya. Jadi apa? Marartu bil qadhi. Jadi sukun dia. Lah kasrahnya mana? Muqaddarah. Sama dengan ketika dalam keadaan rafa. Kenapa dimuqaddarahkan? Iya, kenapa enggak dinampakkan? Karena thiqal, karena berat. Paham tuh, ya ikhwan? Baik, kita ke nasab sekarang. Nasab. Ra'a itu al-qadi. Ya. Ra'aitul qadiyah. Coba orang-orang Arab ucapkan. Ya, al-qadiyah, ya kan? Tandanya apa ini? Fathah. Naam. Coba diucapkan. Mudah enggak? Ra'aitul qadiyah. Wah, kok enak ya? Enggak kayak diyu, diyi, itu semuanya berat. Tapi ketika mengucapkan ra'aitul qadiyah dari kasrah ke fathah, ya-nya itu kok enak ucapannya. Kata orang Arab, ya sudahlah. Nah, berikan uzur kalau di saat dia dalam keadaan nasab. Karena mudah, enggak berat, enggak ada berat sama sekali. Qadiyah, janiyah, apalagi al-asiyah. Enak, enggak berat. Ya, sepakat kalian wahai orang Arab untuk tetap menampakkan fathahnya? Sepakat, kata mereka. Akhirnya dalam keadaan nasab, tanda nasabnya apa? Fathah. Nampak apa tidak? Nampak ya sudah, fathahnya fathah zahirah, nampak gitu loh. Enggak perlu ditakdir-takdir, ya. Muqaddarah-muqaddarah enggak perlu dalam keadaan nasab. Jadi kesimpulannya bahwa kalau isim maksur dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, semuanya harokatnya apa? Muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Kemudian fathah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Kenapa? Litta'adzur. Memang enggak bisa. Uzur dia. Adapun isim mangkus, ya, kalau dalam keadaan dirafa dengan dhammah. Dhammahnya apa? Muqaddarah. Kenapa dhammahnya ditakdir? Lisikol, karena berat. Dalam keadaan dijer, kasrahnya kasrah muqaddarah. Kenapa? Lisikol. Adapun dalam keadaan dinasab, karena tidak berat sama sekali, sehingga tidak perlu ditakdir-takdirkan. Ya. Tidak ada istilah fathah muqaddarah pada isim mangkus karena ringan. Ya, bisa difahami ya kawan? Makanya di sini beliau mengatakan al-maksur, tanda rofaknya al-fata, tandanya dhammatun muqaddarah. Ya, dalam keadaan mansub, fathatun muqaddarah. Dalam keadaan majrur, kasratun muqaddarah. Kenapa? Li at-ta'adzur. Nomor 8, al-mangkus. Tanda rofaknya, al-qadhi dhammatun muqaddarah. Dalam keadaan mansub, ringan. Sehingga tandanya adalah fathah. Tanda nasabnya fathah. Adapun dalam keadaan dijer, dia tetap berat. Sehingga kasrahnya pun kasrah muqaddarah. Nah. Kemudian yang ke-9, terakhir. Al-ismul ladhi la yansarif. Isim yang la yansarif. Atau mamnu' minas sarf. Kita sudah sebutkan bahwa mamnu' minas sarf itu apa ya, akhi? Ah, makasari. Apa itu isim alladhi la yansarif? Apa definisinya? Isim yang tidak boleh ditanwin dalam keadaan bagaimanapun. Fahimtum ya kawan? Nah, kalau isim alladhi la yansarif dalam keadaan dhammah bisa. Di dhammah tetap nampak dhammahnya. Ya. Adapun dalam keadaan nasab juga dengan fathah. Sedangkan dalam keadaan dijer, maka tanda jernya isim alladzi la yansarif adalah apa? Fathah juga. Padahal tanda asalnya jer mestinya dengan apa? Dengan kasrah. Dari sini berarti antum mengetahui bahwa i'rabnya isim alladzi la yansarif kebalikannya jamak muannats salim. Kebalikannya jamak muannats salim. Kalau di rafa tandanya sama. Jamak muannats salim dengan dhammah, isim alladzi la yansarif juga dengan dhammah. Kalau di nasab, tanda pada isim alladzi la yansarif dengan fathah. Kalau jamak muannats salim, kebalikannya dengan kasrah. Kalau dijer, tandanya isim alladzi la yansarif dengan fathah. Kalau jamak muannats salim dengan kasrah. Jadi kebalikan. Ya. Jadi kebalikannya. Ya, kecuali dalam keadaan rafa sama persis. Dhammah dengan dhammah. Tapi dalam keadaan nasab dan dijer, kalau jamak muannats salim semuanya dengan kasrah, maka pada isim alladzi la yansarif semuanya dengan fathah. Ya, semuanya dengan fathah. Jadi ini ikhwan, antum harus menghafalnya. Aghliqul kutub, tutup kitabnya. Tutup kitabnya sekarang juga. Detik ini juga. Nah, sekarang latihan. Uzkur al-marfu wal-mansub wal-majrur. Sebutkan marfu, mansub, dan majrur. Dan tanda masing-masingnya. Naam. Zalimuna. Apa itu? Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan rafa. Tanda rafa'nya al-waw. Ahsan tabarakallahu fiik. Yaumin. Apa itu? Isim mufrad. dalam keadaan yaumin, ha? Majrur, tanda jarnya, ha? Yaumin, kasra, lailatun, isim mufrad, dalam keadaan marfu, tanda rafa'nya dhamma. Abi Hurairata. Ha, Mujahid. Abi Hurairata. Abinya. Apa itu? Abi Hurairah. Ha? Termasuk jenis kata apa? Apa termasuk jenis hiu? Apa ikan haruan? Ha? Jenisnya? Ha? Isim. Iya, isim apa ya? Memang kita pembahasannya isim semua. Isim mufrad. Ijlis ya Mujahid. Ha? Asma'ul khamsah. Dalam keadaan? Mansub. Mansub, tanda nasabnya apa? Asmaul khamsah. Ha? Majrur. Majrur, tanda jarnya asmaul khamsah? Alja, ahsan. Hati-hati. Abi Hurairah. Zulumatun. Ha, baida. Ha? Zulumatun. Masa asma'ul khomsa. Ha? Hamad. Zulumatun. Asigar semuanya. Dari sini sampai sini. Siapa yang bisa jawab? Pendengar setia. Ha. Belakang. Jamak muannats salim karena diakhiri dengan ditambah dengan alif dan ta. Dia dalam keadaan apa? Rafa, tanda rafa'nya? Amma san bi mu'minina. Ha, Ibn. Bi mu'minina. Jamak mudzakkar salim dalam keadaan ha? Bi mu'minina. Majrur, tanda jarnya al ya. Ahsan. Qulubihim. Qulubihim. Ha? Jamak taksir. Jadi kulub jamak dari kalbun. Ha, terus dalam keadaan kulubihim. Jazm. Ha. Majrur ya, enggak ada isim yang dijazm. Ha. Tanda jarnya kasrah. Anfusahum. Isim anfus. Ha. Anfusahum. Ha. Jamak taksir, jamak dari nafsun. Anfusahum dalam keadaan mansub, tanda nasabnya fathah. Tijaratuhum, ulangi. Tijaratuhum, tijaratu. Isim mufrad, tanda dalam keadaan rafa, tanda rafanya Dhamma. Ainaini. Musanna. Dalam keadaan. Mansub atau majrur. Tanda mansub, tanda nasab atau tanda jarnya. Ya, ahsan. Bil huda. Salman. Isim. Dalam keadaan. Majrur. Tanda jarnya. Wah, ini belum dihapus ini. Wah. Kenapa kasra muqaddara? Lita'adzur. Iya, iya. Lil kafirina. Jauh sekali. Lil kafirina. Masya Allah. Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan. Ada yang mansus. Itu istilah baru ya, akhi. Atau di Aceh mungkin mansus bahasanya ya. Nah. Nah, dalam keadaan? Enggak ada. Naam, naam. Ha, Syafiq. Lil kafirina. Apa? Hah? Al-kafirina, ha? Apa itu? Termasuk apa? Ah, Abu Syafiq. Sebentar, apa namanya apa itu? Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan? Tanda jarnya? Al-ya, ahsan. Jannatania, Pak Mul. Ha? Menyerah. Naam, naam. Adi. Nah. Jannatani. Ya Adi, jannatani. Nah. Nasrun. Musanna. Dalam keadaan. Mansub. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya. Ah. Ah. Ah, ya Hasan. Jannatani. Taklid antum muqallid. Ah, ya Serami. Jannatani. Tanda dalam keadaan. Rafa, tanda rafanya. Alif, ahsan. Wal hijaratu. Nah. Al hijaratu isim mufrotan dalam keadaan marfu tanda rafa'nya dhamma. Abu Talibin Hudzaifah. Abu Talibin. Hah? Asma'ul khamsah dalam keadaan marfu tanda rafa'nya. Hah? Wow, ahsant. Lil qadhi syahr. Lil qadhi. Isim manqus dalam keadaan lil qadhi majrur. Tanda jarnya. Kenapa? Ah, isim mangkus, sikol, za ilmin, huh. Siapa yang belum ini? Siapa yang belum disebut sama sekali? Nah, antum, za ilmin, Malah baik. Dari anak-anak, siapa yang bisa? Dha ilmin minasigar, surah bi surah, angkat tangan yang bisa. Anta aidan minasigar. Ha? Asmaul khamsa dalam keadaan mansub, tanda nasabnya alif ahsad. An Aisyata, Aisyata, an Aisyata. Ayah, isim alladhi la yansarif, dalam keadaan tandanya ya akhi, keadaannya dulu, dalam keadaan nasab, tanda nasabnya khata. Ha, Aceh, yang mana? Syamsuddin, ya, itu Ibrahim. Ha Sarbini, masya Allah. Naam, ha. An Aisyata, Aisyahnya. Ha, alladzilan sarif, dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya. Enggak ada alladzilan sarif muqaddara. Naam, naam. Azhar, ismul ladzi la yansarif, dalam keadaan majrur karena ada an, huruf jar, tanda jarnya fathah, ya kan, kebalikan dari jamu an-nasalim. Taib ila huna ikhwan.